الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang sirah Khalifah yang ketiga, Amirul Mukminin Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Di pertemuan yang terakhir pekan yang lalu kita telah bahas bagaimana upaya perluasan wilayah kaum muslimin di masa Uthman. Telah kita sebutkan bahwa di masa Uthman terjadi penaklukan yang luar biasa. Sehingga di masa Uthman wilayah kaum muslimin itu semakin meluas, mulai dari pantai utara Afrika sampai ke Afghanistan. Itu semua berjejer wilayah-wilayah taklukan kaum muslimin. Tentunya ini merupakan prestasi yang luar biasa dan menunjukkan efektivitas kepemimpinan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kita telah berada di ujung pembahasan tentang kehidupan Uthman bin Affan. Kita akan bahas pada malam hari ini insyaallah tuduhan-tuduhan yang sering dilontarkan oleh sebagian orang kepada Uthman bin Affan. Kita sering mendengar ya, bahkan saya dulu masih ingat pelajaran kelas 2 SMP, pelajaran agama, di sana disebutkan ya bahwa Uthman bin Affan adalah seorang pemimpin yang sangat baik, sangat adil, akan tetapi katanya beliau suka melakukan nepotisme. Masya Allah ya. Jadi kebayang waktu saya SMP itu zaman-zaman reformasi ya. Jadi kebayang Uthman ini seperti rezim yang dijatuhkan ketika itu ya. Rezim yang penuh dengan nepotisme. Ini salah satu tuduhan saja kepada Uthman bin Affan. Maka kita akan bahas ya. Dan tuduhan kepada Uthman bin Affan itu bukan hanya itu saja. Banyak sekali tuduhan kepada beliau. Yang semua tuduhan ini tidak ada yang benar sedikit pun. Maka kita akan bahas. Dan mudah-mudahan ini sebagai upaya kita ya membersihkan nama baik Uthman bin Affan. Kita itu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita itu membersihkan nama saudara kita dari tuduhan yang tidak benar, insyaallah ini akan menjadi penghalang kita dari azab api neraka. Jadi barang siapa yang dia membersihkan nama saudaranya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan apa yang dilakukan ini sebagai tirai yang akan menghalangi dia dari api neraka. Jadi kita berupaya, apalagi ini sosok sahabat yang sangat mulia, bukan hanya saudara kita, tapi teladan kita, orang yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berupaya untuk membersihkan nama baik Uthman bin Affan. Mudah-mudahan ini ya amalan kita diterima oleh Allah dan bisa menjadi penghalang kita dari api neraka. Kita bahas tuduhan yang pertama. Ya, ini semua kita ambil dari kitab karya Syekh Dr. Uthman Khamis. Kebetulan namanya sama, Uthman juga ya, Uthman Khamis. Beliau ini salah seorang ulama yang concern dalam bidang sirah an-nabawiyah dan sejarah Islam. Beliau memiliki kitab judulnya Hikbatun Minat Tarikh. Ini kita nukilkan dari sana bagaimana penjelasan Syekh Uthman Khamis tentang tuduhan-tuduhan kepada Uthman bin Affan. Tuduhan yang pertama, bahwa beliau melakukan nepotisme, mengangkat keluarga beliau sebagai pejabat atau gubernur. Maka ini kalau kita kaji ya, pejabat yang diangkat oleh Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu sebagai gubernur itu ada 5 orang. Sedangkan seluruh jumlah gubernur itu ada 21 orang. Jadi di masa Uthman bin Affan ada 21 orang yang pernah menjabat sebagai gubernur. Adapun yang menjadi karib kerabat Uthman itu hanya 5 orang. Dan itu pun tidak menjabat dalam satu waktu. Ada karib kerabat beliau yang beliau ganti. Ya, jadi ketika Uthman meninggal dunia itu karib kerabat beliau yang masih efektif memegang kekuasaan, memegang kepemimpinan itu cuma 3. Ya, taruhlah 5. 5 gubernur per 21. Ya, berarti berapa? Kurang dari 25%. Ya, ini ada disampaikan oleh Syekh Utsman Khamis. Nah, ini daftar nama-nama gubernur di masa Utsman bin Affan. Yang kita beri warna merah, ini yang masih kerabat beliau. Entah itu kerabat dekat ataupun kerabat jauh, ini yang masih kerabat Utsman bin Affan. Adapun sisanya yang kita tulis dengan tinta hitam, ya, yang berwarna hitam, itu yang bukan karib kerabat beliau. Jadi sedikit sekali, tidak mendominasi. Ya, kalau kesannya Utsman melakukan nepotisme, ya, seolah-olah apa, semua pejabat itu dari keluarga beliau. Tapi ini tidak sampai seperempatnya, tidak sampai 25%-nya. Ya, nyata bahwa ini adalah sebuah tuduhan dusta, ya, bahwa Utsman melakukan nepotisme dengan mengangkat pejabat, ya, mayoritas pejabat dari keluarga beliau. Hanya 25% atau bahkan kurang. Kemudian kalau kita perhatikan, Muawiyah bin Abi Sufyan, salah seorang gubernur di masa Utsman yang masih kerabatnya Utsman, siapa yang mengangkatnya sebagai gubernur? Apakah Utsman bin Affan? Jawabannya, yang mengangkatnya sebagai gubernur adalah Umar bin Khattab. Ya, saya kira Bapak masih ingat, berapa waktu yang lalu kita bahas, salah satu terobosan dari pemerintahan Utsman bin Affan adalah pembangunan armada laut, angkatan laut. Siapa yang mengusulkan? Muawiyah. Kapan pertama kali dia mengusulkannya? Di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Berarti ketika itu Muawiyah sudah menjadi gubernur. Yang mengangkatnya siapa? Umar bin Khattab, bukan Utsman ibn Affan. Ya. Berarti tuduhan kalau beliau mengangkat saudaranya sebagai Muawiyah sebagai gubernur, ini tuduhan yang dusta. Yang mengangkat Muawiyah adalah Umar ibn Khattab. Kemudian gubernur-gubernur lainnya yang diangkat dari karib kerabat beliau, Abdullah bin Amir, ya, digantikan menggantikan Abu Musa al-Ash'ari. Beliau ini diangkat jadi gubernur karena memang punya reputasi yang luar biasa, melakukan penaklukan-penaklukan, menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang pemimpin yang berkualitas. Ya, hanya saja kebetulan dia karib kerabatnya Utsman. Tapi Utsman mengangkatnya bukan karena dia karib kerabatnya, tapi memang berkualitas. Coba kita berpikir, ya, misalnya ada orang yang masya Allah, ya, kalau bahasa sekarang itu punya integritas, orangnya jujur, ketika memimpin, ya, pimpinan yang sangat baik, tidak emosional, ngomongi bawahan-bawahannya, kalau kerja itu bagus, amanah. Ya, kemudian ada posisi yang kosong dan dia ini layak sebenarnya untuk menempati posisi tersebut. Cuma kemudian karena dia masih punya hubungan dengan pejabat yang masih berkuasa, dia nggak boleh menempati tempat tersebut. Kan kedzaliman ini namanya, ya nggak? Kedzaliman. Ya. Padahal dia layak, dia adalah orang yang amanah. Maka tidak benar kalau kita kemudian mengatakan, oh, Utsman tidak boleh naruh tempat saudaranya. Kalau saudaranya layak, kenapa emang? Ya, justru apa? Dia harus didahulukan. Kenapa? Dia memiliki sikap yang amanah. Demikian juga Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarh. Ini yang menaklukkan daerah-daerah di pantai utara Afrika. Menunjukkan bahwa dia seorang pemimpin yang efektif. Ya. Ini suatu hal yang tuduhan yang sangat sangat keji kepada Utsman bin Affan. Jadi kesimpulannya bahwa sebagian saudara-saudara beliau itu sudah diangkat di masa Umar bin Khattab. Adapun yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang cakap dalam memimpin sehingga memang layak untuk diangkat menjadi pemimpin oleh Utsman bin Affan. Ditambah lagi Utsman bin Affan ternyata tercatat dalam sejarah. Kalau ada seorang pemimpin, walaupun itu karib kerabatnya, kemudian melakukan sebuah kesalahan, ya, menunjukkan ketidakcakapan, maka Utsman tidak segan-segan untuk menggantinya. Al-Walid bin Uqbah, saudara sepersusuan Utsman bin Affan, ya, dilaporkan oleh sebagian orang bahwa ternyata dia pernah minum khamr diganti oleh Uthman bin Affan, ya, oleh Sa'id bin Al-As. Kemudian Sa'id bin Al-As, ya, ternyata ada laporan bahwa dia tidak cakap dalam memimpin, maka diganti oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti apa? Ya, Uthman tidak nepotisme. Ketika memang ada karib kerabatnya ini yang kurang baik dalam memimpin, beliau tidak segan-segan untuk menggantinya. Justru menunjukkan ketegasan beliau dan bersihnya beliau dari unsur-unsur nepotisme. Ya. Dan tadi kata orang banyak katanya kerabat Uthman yang dijadikan pemimpin, ya. Ketika Uthman meninggal itu cuma tiga saja dari kalangan kerabat beliau yang jadi gubernur. Muawiyah, Abdullah bin Amir, dan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarh. Adapun Al-Walid ibn Uqbah dan Sa'id bin Al-As ini sudah dicopot oleh Uthman bin Affan. Ya. Dan terlebih lagi, kalau toh banyak dari karib kerabat Uthman bin Affan yang diangkat menjadi aparat pemerintahan, ya ini enggak bisa tertolak, ya, artinya tidak bisa dihindari. Nah, mau muternya orang Quraisy itu ya itu saja. Ya enggak? Yang namanya Quraisy itu kan masih satu terah, satu keluarga. Ya enggak? Coba kita lihat aja Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keempat khalifah. Punya hubungan Abu Bakar mertua beliau, ya enggak? Kemudian Umar, siapanya Rasulullah? Mertua juga. Utsman itu siapanya? Menantu beliau. Ali bin Abi Thalib, menantu beliau. Ya muternya cuma mung itu aja, masih ada hubungan. Ima itu hubungan nasab atau hubungan pernikahan atau hubungan persusuhan. Ya muternya cuma itu saja. Ya enggak? Misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, ada enggak hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Muawiyah itu adik iparnya Nabi. Karena Nabi menikah dengan kakaknya, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Gak bisa, semuanya muter situ-situ saja. Ya. Apalagi, ya, memang keluarganya Uthman, Banu Abdi Syams, itu dikenal sejak zaman jahiliyah, sudah memegang posisi-posisi penting di tengah komunitas orang-orang Quraisy. Ada salah satu faedah yang disebutkan oleh Imam oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, jilid yang ke-6 halaman 192, kata beliau, wala na'rifu qabilatan min qabail Quraisy fiha umalun li Rasul sallallahu alaihi wasallam akthar min Bani Abdi Syams li'annahum kanu kathirin wa kana fihim syarafun wa su'dud, ya, wa su'dud. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, kita tidak mengetahui ada satu keluarga, satu klan, ya, satu kabilah dari kabilah-kabilah Quraisy yang banyak menjadi pegawainya Rasulullah, diberikan amanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kabilahnya Banu Abdi Syams, keluarga besarnya Uthman. Kenapa? Li'annahum kanu katsirin, karena jumlah mereka yang demikian banyak. Wa kana fihim syarafun, ya, wasu'dud, dan pada mereka banyak sekali orang-orang yang terkemuka, tokoh-tokoh yang terpandang, tokoh-tokoh yang memang dijadikan pemimpin sejak masa jahiliyah. Jadi ketika mereka masuk Islam, Nabi SAW memberikan amanah kepada mereka. Yang anehnya lagi, orang-orang yang menuduh Uthman melakukan nepotisme, ini kan banyaknya orang-orang Syiah, ya enggak? Orang-orang Syiah itu nepotismenya lebih luar biasa. Kalau kita kritik mereka, kalian mengkritik Uthman karena nepotisme. Karena nepotisme. Ya, sementara imam-imam mereka itu nepotisme semua. Imam pertama Ali. Ya, imam kedua anaknya Ali Al-Hasan. Imam ketiga anaknya Ali Al-Husain. Kemudian imam yang keempat, ya, anaknya Ali juga, ya, Muhammad Al-Hanafiyah, ya. Jadi semuanya masih anaknya Ali. Lah kalau misalnya kalian menuduh Uthman KKN, lah, ya, kalian lebih KKN lagi, ya, Pak. Semuanya harus keturunan Ali. Gak boleh itu, kalau bukan keturunannya Ali gak boleh jadi pemimpin. Ya, makanya kadang-kadang orang itu nuduh-nuduh padahal mereka, ya, itu apa, standar ganda, ya. Standar ganda. Orang gak boleh KKN tapi kami gak apa-apa gitu, ya. Mau apa itu korupsi, tapi dia sendiri gak apa-apa. Nah, orang-orang Syiah nuduh Uthman itu nepotisme, padahal mereka sendiri nepotisme. Baik. Ini yang pertama. Kemudian tuduhan yang kedua, yang tuduhan yang keji kepada Utsman, bahwa Utsman ini mengusir Abu Dzar Al-Ghifari ya, agar jangan beredar di tengah-tengah kota Madinah. Ini kan kejam sekali ya. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini mungkin sempat kita singgung ketika kita membahas Sirah An-Nabawi ya. Beliau termasuk As-Sabiqun Al-Awwalun, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Qabilah beliau Bani Ghifar ini dikenal sebagai kaum penyamun, perampok. Suka merampok rombongan yang melakukan perjalanan dagang. Ya. Namun Abu Dzar Al-Ghifari dari awal beliau ya, sebelum masuk Islam, beliau sudah tidak suka dengan kesyirikan. Maka ketika mendengar kabar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau datang ke kota Madinah, kemudian menyatakan keislamannya. Dan beliau tidak mau untuk menutup-nutupi keislaman beliau. Padahal masa-masa itu masih masa dakwah sirriyah. Ya, orang-orang tidak menonjolkan keislamannya karena khawatir dipersekusi oleh kaum musyrikin. Maka Abu Dzar Al-Ghifari enggak pernah merasa takut. Setiap kali dia orang-orang berkumpul di dekat Ka'bah, dia umumkan dirinya ya bahwa saya sudah menjadi pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dipukuli. Setiap kali dipukuli, ada orang yang mengenalinya. Hei, jangan dipukuli, ini dari Bani Ghifar, tukang rampok. Nanti kabilah apa kabilah apa rombongan dagang kita dirampok oleh kabilahnya. Akhirnya berhenti mereka. Besok diulangi lagi Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari kembali kepada kaumnya, menyuruhkan kaumnya untuk masuk ke dalam Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ya kabilah Bani Ghifar, Ghifar, ghafarallahu lahum. Ya Bani Ghifar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Maka kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah, Bani Ghifar secara keseluruhan masuk Islam dengan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari dari Bani Ghifar. Dan beliau memiliki sifat yang zuhud ya. Sangat tidak suka dengan perkara-perkara duniawi, sangat menjaga. Makanya beliau itu ketika memiliki harta ya, maka beliau habiskan untuk keperluan beliau di hari tersebut, kemudian sisanya selalu beliau infakkan. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini memiliki pemahaman bahwa seseorang itu tidak boleh menyimpan harta melebihi apa yang dia butuhkan. Jadi yang namanya menabung itu tidak boleh menurut Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini tinggal di negeri Syam, di tempatnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu berhasil menaklukkan orang-orang Romawi. Kita tahu bagaimana kayanya orang-orang Romawi. Jadi mereka mewariskan, ya, setelah ditaklukkan oleh kaum muslimin, mereka mewariskan gedung-gedung yang indah, ya, harta kekayaan yang demikian banyak bagi kaum muslimin. Maka berubah lifestyle-nya kaum muslimin ketika itu. Yang sebelumnya mereka hidup dalam keadaan sederhana, berhasil menaklukkan Romawi, maka mereka pun tinggal di bangunan-bangunan yang indah. Maka pada diri Abu Dzar Al-Ghifari, beliau tidak cocok dengan suasana yang seperti itu. Ya. Padahal tidak ada yang salah. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan. Allah taklukkan orang-orang Romawi karena kita meninggikan kalimat Allah. Mereka tunduk di bawah kita, aset-aset mereka berhasil kita kuasai. Tapi Abu Dzar merasa tidak cocok dengan itu semua, sampai kemudian terjadi diskusi antara Abu Dzar dan Muawiyah, gubernur Syam ketika itu. Ya. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, kita tuh enggak boleh nyimpen harta lebih dari satu hari. Sesuai dengan kemampuan kita, kita ambil ya untuk makan kita, kebutuhan kita sehari-hari, kemudian sisanya harus diinfakkan di jalan Allah. Loh, kenapa, kata Muawiyah? Karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Kata Abu Dzar, Al-Ghifari, Muawiyah, dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak dia nafkahkan di jalan Allah, maka kabarkan kepada mereka siksa yang sangat pedih. Berarti apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Ini ijtihad beliau. Ya, tidak boleh nyimpan emas dan perak. Semuanya harus diinfakkan di jalan Allah. Siapa di antara bapak-bapak yang mau mengikuti mazhab ini? Masjid Nurul Iman siap menampung. Ya, jadi apa? Kata Abu Dzar nggak boleh. Cukup sholat untuk satu hari, kemudian kita infakkan emas dan perak kita. Ya. Kemudian Muawiyah mengatakan, wah Abu Dzar, ini ayat berkenaan dengan Ahlul Kitab, ya, di mana mereka menumpuk harta-hartanya, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya. Maka terjadi diskusi yang demikian, ya, sampai kemudian Muawiyah, karena mungkin Abu Dzar ini sering protes terus ya kepada pemerintah Muawiyah di negeri Syam, maka Muawiyah pun mengadukan ini kepada Uthman bin Affan. Maka kemudian Abu Dzar Al-Ghifari dipanggil oleh Uthman ke kota Madinah, bukan diusir, tapi justru dipanggil ke kota Madinah. Nah, tentu apa yang di pendapat yang dipilih oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah ijtihad beliau, dan beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berhak untuk berijtihad. Namun yang lebih tepat bahwa boleh untuk disimpan harta tersebut selama dibayarkan zakatnya. Nah, kalau misalnya tidak dikumpulkan, kapan kita bayar zakatnya? Ya enggak? Enggak bakal bayar zakat. Kenapa? Karena zakat itu kan ada nisabnya, ada haulnya, ya enggak? Baru dikeluarkan zakatnya. Kalau setiap kali terima ada dapat emas, dapat perak, langsung diinfakkan, gak bakalan ada zakat. Dan untuk apa aturan zakat? Jadi aturan zakat itu untuk harta yang kita kumpulkan, sudah sampai nisabnya dan juga sudah sampai haulnya, kemudian dikeluarkan, bukan seluruhnya, tapi cuma berapa? 2,5%. Ya, berarti boleh gak ngumpulin harta emas dan perak? Boleh, asal dikeluarkan zakatnya. Demikian juga di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang harta anak-anak yatim. Ya. Kalau benar apa yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini, bahwa setiap harta yang sudah kita pegang harus diinfakkan di jalan Allah. Sekarang kalau ada anak yatim dapat tinggalan dari bapaknya, kalau pakai prinsipnya Abu Dzar Al-Ghifari, berarti boleh gak disimpan? Gak boleh, harus diinfakkan. Ya musake, kasihan. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, ya, hatta yablugha ashuddah. Jangan kalian dekati harta anak yatim itu, ya, kecuali dengan cara yang lebih baik. Kalian simpan, kalian kembangkan, sehingga keuntungannya bisa kembali kepada anak yatim tersebut. Hatta balagha ashuddah, sampai hatta yablugha ashuddah, sampai anak yatim itu dewasa. Berarti boleh enggak menahan harta? Boleh. Ya, sehingga apa yang menjadi ijtihadnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah satu hal yang keliru. Tahunya itu ijtihadnya beliau, dan berkali-kali kita ingatkan, ya, para sahabat berijtihad. Mereka bisa salah, bisa benar. Kalau mereka keliru dapat satu pahala, pahala ijtihad. Kalau mereka benar, mereka mendapatkan dua pahala. Sudah. Biarkan ini menjadi pendapatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, kemudian bagaimana dengan pengusiran tadi? Ya, pengusiran tadi. Tidak, ya. Itu adalah pilihan Abu Dzar Al-Ghifari. Karena dia tidak cocok hidup di keramaian. Beliau inginnya menyepi. Ya, beliau inginnya menyepi. Itu adalah pilihan beliau sendiri. Bukan Uthman yang mengusir. Bukan Uthman yang mengasingkan. Disebutkan oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitab At-Tathbit Fil Imamah. Jilid yang pertama, halaman 322, ya, dari Zaid bin Wahab, beliau mengatakan, marartu bir Robadah. Ketika aku melewati Robadah, Robadah ini daerah pinggiran kota Madinah, tempat kampung, tempat tinggalnya Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Abu Dzar itu menyepi di sana. Ya. Suatu ketika, kata Zaid bin Wahab, aku melewati kampung Robadah. Robadah ini tempatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Fakultu li Abi Dzar radhiyallahu anhu, ma anzalaka hadzal manzil? Kemudian aku katakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wahai Abu Dzar, kenapa kok panjenengan itu tinggal di sini? Kenapa kok enggak bergabung bersama para sahabat di kota Madinah? Maka Abu Dzar bercerita, qala ukhbiruk. Aku akan kabarkan kepadamu alasan kenapa kok aku tinggal di sini. Inni kuntu bisyam fatadakartu ana wa Muawiyatu hadhil ayah. Dulunya aku tinggal di negeri Syam. Negeri Syam ini Damaskus, ya, daerah Jordania, Suriah. Aku dulu tinggal di negeri Syam. Fatadakartu ana wa Muawiyah hadhil ayah. Maka kemudian terjadi diskusi, pembicaraan antara diriku dengan Muawiyah tentang ayat ini. Walladina yaknizul yaknizul zahaba wal fiddah wala yunfikunaha al ayah. Ini tentang orang-orang yang menumpuk, ya, menyimpan perak dan emas, emas dan perak, ya, kemudian dia tidak menginfakkannya di jalan Allah. Faqala Muawiyah, maka Muawiyah berpendapat, hadhihi nazalat fi ahli kitab. Ayat ini turun berkenaan kepada ahli kitab, berkenaan dengan ahli kitab. Jadi ahli kitab itu mereka menumpuk harta tanpa mengeluarkannya sedikit pun di jalan Allah. Faqultu ana hiya fihim wa fina. Adapun pendapatku, kata Abu Dzar Al-Ghifari, ayat ini turun kepada mereka dan juga berkaitan dengan kita. Sehingga apa? Semuanya harus diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa kataba Muawiyah ila Utsman radhiyallahu anhu fi dzalik. Maka Muawiyah pun menulis surat kepada Utsman tentang pendapatku tersebut. Fa kataba ilayya an aqdim alayya. Maka kemudian Utsman mengirimkan surat kepadaku agar aku menghadap beliau di kota Madinah. Faqadimtu alaihi fansala alayya an-nas ka'annahum lam ya'rifuni. Maka ketika itu aku pun menghadap kepada Utsman bin Affan, ketika itu orang-orang memandangku seakan-akan mereka tidak mengenalku. Ya, karena banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Abu Dzar Al-Ghifari yang berada di negeri Syam, orang-orang tidak mengenal siapa beliau. Maka Abu Dzar merasa asing di kota Madinah. Ya, banyak orang-orang yang tidak beliau kenal. Orang-orang memandangiku seakan-akan aku adalah orang asing. Padahal beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masyaallah. Jadi para sahabat pun ada yang berperasaan seperti itu, ya. Qala fashakautu dzalika ila Utsman radhiyallahu anhu. Maka aku mengadukan hal ini kepada Utsman. Wahai Utsman, kok orang-orang enggak kenal sama saya? Saya kok terasa asing di kota Madinah. Fa khayyarani. Maka kemudian Utsman pun memberikan pilihan kepadaku, faqala inzil haitsu syi'ta. Ya, tinggallah engkau di manapun engkau yang engkau inginkan. Jadi enggak ada pengusiran sama sekali. Karena Abu Dzar Al-Ghifari merasa kurang nyaman tinggal di kota Madinah, banyak orang-orang baru yang tidak beliau kenal. Maka kata Utsman bin Affan, "Wahai Abu Dzar, silakan tinggal di tempat manapun yang kau inginkan. Kalau memang kurang nyaman di kota Madinah, silakan." Ya. Fa akhbaru Abu Dzar an nafsi annahu huwa alladhi ikhtar. Maka Abu Dzar mengkhabarkan bahwa, ya, tinggalnya beliau di Rabadah adalah pilihan beliau sendiri. Wasta'dzanahu fil khuruj lima yalqa minan nas. Ya. Maka kemudian lima yalqa minan nas. Maka beliau pun meminta izin kepada Utsman bin Affan untuk meninggalkan kota Madinah karena apa yang beliau dapati dari manusia. Manusia banyak yang tidak kenal beliau. Jadi itu alasannya. Jadi bukan diusir oleh siapa? Utsman bin Affan, na'udzubillah. Ya. Dalam riwayat yang lain maka dikatakan ketika Abu Dzar Al-Ghifari akan menyingkir, ya, akan menyepi, itu mau dibekali oleh Utsman bin Affan. Jadi Utsman mau memberikan sebagian hewan ternak, ya, agar kehidupan ekonominya Abu Dzar Al-Ghifari ini lebih mapan. Menunjukkan perhatian beliau, ya enggak? Kasih sayang beliau kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim juga dalam Hilyatul Awliya, kitab yang lain. Beliau menyebutkan dengan sanadnya dari Abdullah ibn Samit ibnu Akhi Abi Dzar. Dari Abdullah bin Samit, putra dari saudara laki-lakinya Abu Dzar, berarti keponakannya. Jadi keponakannya Abu Dzar ini cerita, qala dakhaltu ma ammi ala Utsman. Suatu ketika aku bersama pamanku, yakni Abu Dzar, menghadap kepada Utsman. Faqala li Utsman, idzan li fir rabadah. Maka pamanku mengatakan kepada Utsman, "Wahai Utsman, izinkan aku untuk tinggal di Rabadah, daerah pinggiran kota Madinah." Faqala na'am. Boleh, kata Utsman. Silakan wahai Abu Dzar. Wa na'muru laka bi na'amin min na'amis shadaqah taghdu 'alaika wa taruh. Nanti aku akan berikan kepadamu unta dari unta-unta sedekah yang bisa engkau pakai untuk melakukan perjalanan. Jadi disediakan kendaraan VIP oleh Utsman bin Affan. Kalau kamu tinggal di pinggiran, enggak apa-apa, tapi tak kasih kendaraan biar kamu kalau kangen pengen balik ke Madinah itu gampang. Kalau pingin ziarah ke Madinah itu gampang, tak kasih kendaraan. Ya, ini kira-kira orang yang ngusir apa orang yang menghormati kalau seperti ini? Ya, kalau mengusir kebetulan, ya. Monggo silakan, silakan sana ya, jangan kembali lagi. Tapi enggak, Utsman menghormati, beliau menyediakan unta agar Abu Dzar itu bisa berkunjung ke kota Madinah. Maka kata Abu Dzar, qala la hajata li fi dzalik. Takfi Abu Dzar sirmatuhu. Ya, kemudian Abu Dzar mengatakan, ya aku tidak memerlukan itu, ya cukuplah bagi Abu Dzar hewan-hewan ternak yang dia miliki. Ya, jadi biarlah harta hewan-hewan ternak yang aku miliki inilah yang menjadi temanku. Aku enggak membutuhkan kendaraan. Karena beliau juga mungkin tidak ke kota Madinah, ya sudah, tinggal menyepi di Robadah. Thumma qama faqal i'zimu dunyakum wa da'awna wa rabbana wa dinana. Kemudian Abu Dzar pun bangkit kemudian mengatakan, peganglah dunia kalian dan biarkan kami dan Rabb kami serta agama kami. Jadi beliau memang berniat untuk menyepi, ya, dari hirup pikuk ke duniawian. Baik, dari apa yang kita sampaikan ini, terkesan atau tidak kalau Utsman itu mengusir Abu Dzar? Tidak sama sekali. Ya. Kenapa ini diangkat? Ya karena memang orang Syiah itu memang sangat memuliakan Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi di antara para sahabat yang tidak mereka kafirkan adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi ini untuk memuliakan Abu Dzar Al-Ghifari, seolah Abu Dzar Al-Ghifari dianiaya oleh Utsman. Ya, karena sahabat di antara sahabat yang tidak dikafirkan oleh orang-orang Syiah itu antaranya adalah ya Ali, tentunya Ali, nggak mungkin lah kalau Ali dikafirkan ya. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Salman Al-Farisi juga tidak mereka kafirkan. Kenapa? Salman itu orang Persia, masih sak kampung. Kemudian Al-Miqdad bin Al-Aswad, ini juga yang tidak dikafirkan oleh orang Syiah. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini salah satu tokoh yang mereka agungkan. Makanya dikesankan seolah-olah Utsman itu telah menodai kehormatan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nah, ini tuduhan yang kedua. Selesai ya? Selesai bahwa tuduhannya tidak benar. Kemudian yang ketiga, tuduhan mereka bahwa Utsman bin Affan memberikan 1/5 ghanimah kepada Marwan bin Al-Hakam, salah seorang panglima kaum muslimin yang masih karib kerabatnya. Maka tuduhan ini adalah tuduhan yang keliru. Utsman tidak memberikan 1/5 dari harta ghanimah. Jadi ghanimah itu atau rampasan perang itu dibagi menjadi 5 bagian. 4/5 itu dibagikan kepada prajurit-prajurit yang ikut berjihad. Kemudian 1/5 ini dikembalikan kepada waliul amr, kepada pemerintah. Nah, pemerintah itu berhak untuk menentukan 1/5 ini dialokasikan untuk apa. Ya, diberikan kepada anak yatim, orang-orang miskin, atau kemaslahatan apa yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wali rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ketahuilah apapun yang kalian dapati sebagai ghanimah, maka 1/5-nya itu untuk Allah, untuk Rasul, karib kerabatnya Rasul, kemudian untuk anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta ibnus sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Intinya apa? Dikembalikan kepada kemaslahatan kaum muslimin 1/5-nya. Nah, kemudian dari 1/5 yang didapatkan oleh Utsman, beliau bagi lagi 1/5 dari 1/5 itu diberikan kepada Marwan bin Al-Hakam. Sebagai apa? Penghargaan atas prestasi Marwan bin Al-Hakam. Dan yang demikian diperbolehkan. Seorang waliul amr, seorang khalifah, dia berhak ya untuk memberikan apa istilahnya, kompensasi atau memberikan suatu atas prestasi yang dilakukan oleh para panglima perang. Dan jumlahnya bukan seperlima, tapi seperlima dari seperlima, seperdua puluh lima. Maka tuduhan bahwa Uthman bin Affan ya memberikan seperlima harta ghanimah kepada saudaranya adalah tuduhan yang dusta. Tanpa terasa sudah habis waktu kita, baru tiga. Ada 13 pak. Ada 13 tuduhan kepada Uthman. Insya Allah sisanya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.